بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Maka ya ikhwah, kita lanjutkan pembacaan kitab Mulakhas Qaidul Lughatil Arabiyahnya sampai di bab kana, poin yang ketiga. Bab isim kana maksudnya, bab isim kana ataupun fasal isim kana, poin yang ketiga yaitu kana wa akhwatuha jami'uha af'alun. Kana wa akhwatuha jami'uha af'alun. Bahwa kana dan saudara-saudaranya semuanya fi'il. Maksudnya di sini beliau sedang ingin menjelaskan bahwa kana bukan isim. Ya, karena banyak juga yang pangling ya gara-gara namanya isim kana, kana dianggap isim kan. Nah, jadi kana dan saudara-saudaranya, begitu ya, begitu pula dengan amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara dan laisa sekalipun ya, itu adalah fi'il. Kana wa akhwatuha jami'uha af'alun. Ini kata beliau. Nah, tapi bacaan af'alun ini dibaca marfu karena sebagai Mas Royan. Mubtada'nya. Iya, baik. Mubtada'nya kana. Kana wa akhwatuha. Nah, adapun jami' sendiri Mas Gulam, kenapa dibaca jami'uha atau dibaca dengan bacaan marfu karena sebagai kan af'alun marfu karena sebagai khabar yang mubtada'nya adalah kana. Berarti di sini hikayah ceritanya, kan begitu. Nah, sekarang untuk jami' sendiri, kenapa dibaca jami'uha atau kenapa dia marfu? Kana wa akhwatuha jami'uha marfu, jami'uha af'alun. Ya. Lalu jami', kalau di diterjemahkan ya, kana dan kawan-kawannya semuanya adalah fi'il, kan begitu. Nah, sekarang jami' ini kenapa bisa marfu? Pengikut, taib, iya. Pengikut apa kira-kira, Mas Santo? Enggak, maksudnya pengikut itu kan ada banyak jenis. Pengikut jenis apa ini? Pengikut jenis badal, menurut Anda, Mas Gulam? Seluruhnya, ya artinya semuanya, maksudnya semua dari kana dan saudara-saudaranya itu gitu. Taukid, kalau menurut Mas Gulam taukid. Mas Ryan pengikutnya mana nih? Taukid ya, iya. Jadi taukid bukan badal ya. Jadi jami'uha semuanya ya adalah fi'il. Nah, jadi ini tabi' jenis taukid. Ya, kalau mau paling aman tabi' lah ya. Kalau mau paling aman pengikut. وَتَنْقَسِمُ كَانَ وَأَخَوَاتُهَا بِالنَّظَرِ إِلَى تَصْرِفِهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ. Nah, ini juga bukti ya, bukti ketika kana ataupun fi'il ya, bukan hanya kana ya, ketika fi'il, kana ini kan fi'il, ketika fi'il itu jadi hikayah bukan fi'il ya. Ya, bukan fi'il. Yang kita tahu itu huruf ya. Huruf ketika hikayah maka dinyatakan sebagai isim mu'annas ya. Nah, ini kenapa tanqasimu fi'il mudhari'nya pakai huruf mudhari'ata ini? Apa kira-kira alasannya? Karena kalau yang di buku kita itu, yang pernah kita baca itu huruf ya, bukan fi'il. Nah, ini kenapa ini? Maksudnya karena ini kok dipunyai mu'annas. Nah, atau dengan kata lain itu kan, atau mungkin fa'il dari tanqasimu bukan kana. kira-kira yang mana fa'il jadi tangkos ini? Gak ada pilihan lain ya, gak ada pilihan lain kecuali tanda. Ya. Namun kenapa bisa pakai huruf mudhara'ah ta? Kira-kira apa alasannya? Kaya memang mu'annas. Kalau huruf. Iya, yang ada di buku kita diterangkan huruf. Huruf ketika hikayah maka dinyatakan sebagai isim mu'annas. Ya. Dihukumi sebagai, dikiaskan sebagai isim mu'annas. Adapun fi'il enggak ada dinyatakan demikian. Nah, ini kira ini kan karena ini kan fi'il di mana statusnya dia mahkin diceritakan kan begitu. Lalu kenapa dia dihukumi isim mu'annas? Karena fi'il mudhari'nya menggunakan huruf mudhara'ah ta. Apa kira-kira alasan yang bisa diberikan? Wallahu a'lam, namun kompromi saya adalah dikarenakan kana dan saudara-saudaranya. Maksudnya enggak cuma satu ya. Kana dan saudara-saudaranya karena banyak makanya pakai huruf mudhara'ah ta. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi wa tanqasimu kana wa akhawatuha bin nadhri ila tasrifiha thalathat aqsamin. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini, karena tadi kita sebelumnya sudah di apa namanya sudah tahu bahwa semuanya adalah fi'il, maka ditinjau dari sisi pentasrifannya, ya kan fi'il itu kan notabene-nya adalah kalimat musarrif ya, kalimat mutasarrif, kalimat yang bertasrif kan begitu. Maka ditinjau dari sisi pentasrifannya, dia itu terbagi kepada tiga bahagian. Jadi pembahagian ini berdasarkan pentasrifan, ya, pembahagian kepada tiga bahagian ini berdasarkan pentasrifan. Pertama, af'alun ya'ti minhal mudhari' wal amr. Jadi ada dari kana dan saudara-saudaranya ini ada yang dia itu berupa fi'il yang ada fi'il mudhari'nya dan ada fi'il amarnya. Jadi berarti lengkap. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amarnya. Wa ya'malu mudhari'uha wa amruha amal al-madhi. Waalaikumsalam. Dan mudhari'nya dan amarnya itu beramal ya sebagaimana amalan fi'il madhinya. Dan apa saja fi'il-fi'il tersebut ya, dari kana dan saudara-saudaranya yang termasuk kelompok pertama ini yaitu ka wahia kana asbaha abha dhalla amsa bata sara. Inilah dia yang ada ataupun muncul darinya mudhari dan amarnya. Ya ini kan ini semua lafaz madhi ya. Kana madhi, asbaha madhi, abha madhi, dhalla madhi, amsa madhi, bata madhi, sara madhi. Dari mana kita tahunya ya? Wazan ya. Kana wazan ya. Fa'ala, asbaha af'ala, abha juga af'ala, dhalla fa'ala, amsa af'ala, bata fa'ala, sara juga fa'ala wazannya. Nah ini semua adalah fi'il madhi. Nah fi'il-fi'il ini kan fi'il teman-temannya kana. Nah yang mana muncul darinya mudhari dan amarnya. Berarti ada fi'il mudhari untuk kana, ada fi'il mudhari untuk asbaha dan seterusnya. Ada fi'il amar untuk kana, ada fi'il amar untuk asbaha dan seterusnya. Mudhari dan amarnya beramalan seperti amalan madhinya. Jadi saat jadi fi'il mudhari pun tetap beramalan. Ya. Wa ya'malu mudhari'uha wa amruha 'amal al-madhi. Ya, maksudnya amalan ketika dia berupa fi'il madhi. Kan begini, selama ini kan yang kita katakan amalan kana berupa fi'il apa? Nah, fi'il madhi. Berarti dengan kata lain, amalan fi'il madhi si kana adalah kan atau kalau kita singkatkan amalan kana adalah merafakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Kana kan fi'il madhi, berarti amalan fi'il madhi kana adalah merafakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Nah, jadi kata beliau, mudhari'nya si kana dan amarnya si kana itu sama seperti ketika madhinya si kana begitu. Itu maksud dia. Baik, pertanyaan bagus. Nah, iya merafakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Ya, ya mafhum. Baik, masyaallah. Ya, pertanyaan bagus. Itu yang dimaksud dengan wa ya'malu mudari'uha wa amruha 'amal al-madhi. Ya, jadi karena kan selama ini kan kita yang cuma dibilang itu kan amalan kana, kan kita enggak bilang begini amalan kana dan yakunu dan kun kan gitu ya. Nah, jadi perlu pengajar ataupun penulis mempertegas bahwa yang yakununya juga sama, yang kunnya juga sama, itu maksud beliau. Karena kan selama ini kan yang kita bilang cuma amalan kana itu menasabkan isimnya, merofakkan khabarnya, seakan atau terkesan atau takutnya dipahami yakununya enggak, kunnya enggak, begitu. Paham ya? Baik. Jadi, yakunu sebagai fi'il mudhari'nya kana juga sama, merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Kun sebagai fi'il amarnya kana juga merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Nah, demikian. Ada pertanyaan lain? Kalau kana kan kita enggak diartikan kan? Ya, benar. Kalau di fi'il amarnya kayak mana? Baik. Sebenarnya bukan biasanya tidak diartikan ya, karena beliau di sini juga sudah membagi. Oh, enggak ya. Litauqid ditahwil. Oh ya, karena memang kana itu bunglon ya. Iya, kana ini bunglon ya. Bisa saja litauqid, ya bisa saja litahwil. Tapi kalau lin nafi enggak pernah ya. Ya bisa saja lin nafi kalau masuk huruf nafi ya pastinya. Baik, nah demikian. Ya, sebenarnya bukan enggak ada artinya ya. Adapun kita enggak mengartikan karena memang bahasa Indonesia enggak butuh terhadap arti dari si kana itu sendiri ya. Sebetulnya bukan enggak butuh juga, cuma memang kita pun sudah sering ngebuangnya karena kan kana itu kan artinya adalah kan. Karena kan kun itu ada kan ya. Sawaun kana. Ya, jadi memang apa namanya ya? Ya memang kananya jadi enggak kayak dalam bahasa kita kayak enggak perlu dimaknai karena memang kalau dimaknai pun kayak sia-sia aja gitu. Maksudnya kayak pemborosan gitu. Wallahu a'lam. Nah, begitu. Nah, terus pertanyaannya, Mas, karena enggak diartikan? Kalau di amarnya kayak mana? Oh, kalau di amarnya. Jadi misalkan begini. Kun bukan. Kun mujtahidan umpama ya. Kun mujtahidan. Aslinya kunta, maksudnya bukan aslinya ya. Kalau misalkan berupa fi'il madhi, kunta mujtahidan, engkau adalah orang bersungguh-sungguh, orang yang mujtahid kan gitu kan. Kemudian kun mujtahidan berarti jadilah orang yang mujtahid kan gitu. Ya, artinya maksudnya adalah engkau gimana ya bahasa Arab untuk iya kun jadilah kan gitu ya, kun jadilah engkau seorang yang mujtahid begitu ya, gitulah jadinya. Iya, jadi sama saudaranya seperti ini juga karena kadang-kadang iya ada yang begitu, benar, iya sama juga ya, beberapa saudara-saudaranya juga ada yang demikian ya. Ya, ini yang seperti litaukid ya. Untuk yang litaukid itu memang kasusnya sama dengan kana, yaitu tidak di, sering tidak dimaknai. Berbeda yang litahawul, linnafi sama lil istimror. Kalau itu selalu punya makna ya. Adapun kalau yang litaukid ya itu memang sering enggak dimaknai. Ya karena kadang-kadang kalau dimaknai justru enggak nyambung ya. Nah begitu. Karena memang enggak ada urusan dengan pagi hari kadang-kadang. Iya. Cuma memang untuk menunjukkan makna adalah aja gitu. Wallahu a'lam. Ataupun menjadi gitu ya. Tapi kalau kayak sara tetap dimaknai lil tahawul, laisa tetap dimaknai lil nahwi, apa lil nafi, mazala tetap dimaknai lil istimrar, madama tetap dimaknai lil muddah ya, li bayanil muddah. Demikian. Wallahu a'lam. Kemudian contohnya yadhullul 'amilu mukibban 'ala 'amali. Ya, jadi di sini yang menjadi isim yadhullu adalah al-'amil dan menjadi khabar yadhullu adalah mukibban, syahidnya yadhullu sebagai fi'il mudhari tetap beramalan. Begitu. Ya, itu syahidnya. Yadhullu sebagai fi'il mudhari tetap beramalan. Kemudian kunu yadan wahidatan. Ya kunu yadan wahidatan. jadilah kalian satu apa namanya? Satu tangan, tapi maksudnya ini kiasan ya. Enggak mungkin jadi satu tangan. Baik, jadi kalau jadilah kalian satu tangan. Nah, syahidnya ya di sini kunu berupa fi'il amr namun tetap beramalan. Ya, tetap merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Ya, khabarnya di sini adalah yadan dan wahidatan tabi. وَيَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ حَرْفُ نَفْيٍ. Dan fi'il-fi'il ini, yaitu كَانَ أَصْبَحَ أَطْحَ ظَلَّ أَمْسَ بَاتَ صَارَ, ini bisa didahului oleh huruf nafi. Contohnya, مَا كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا, ya, jadi bisa didahului oleh huruf nafi. Atau لَمْ تَصْبَحِ الشَّجَرَةُ مُثْمِرَةً. Nah, demikian. Jadi pada pagi hari pohon tersebut belum berbuah. Nah, ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, ya tadi ada tiga bahagian ya. Af'alun ya'ti minhal mudari'u faqat wa la ya'ti minhal amr. Ya, jadi wa la ya'ti minhal amr. Amri, amro atau amru? Mas Santo, kira-kira. Af'alun, ya kita bahas yang kedua, kelompok yang kedua, kelompok yang pertama sudah selesai. Kelompok yang kedua, af'alun ya'ti minhal mudhari'. Ya, ya'ti minhal mudhari'u faqat. Wa la ya'ti minhal amr. Amru, amru, amri. Amru. Amru ya. Mas'ulam amru. Amru. Sebagai apa mas'ulam? Dari fi'il? Iya. Baik. Nah, jadi yang kedua ini adalah kelompok fiil-fiil ya, yang muncul darinya mudhari'nya saja dan tidak muncul darinya amarnya. Artinya enggak ada fiil amar dari fiil tersebut. Dia hanya bisa bertasrif sampai di fiil mudhari' saja. Tak bisa bertasrif sampai ke fiil amar. Biasanya kan baraba yadribu idrib kan begitu. Qara'a yaqra'u iqra'. Nasara yang suruh unsur. Nah, ini cuma sampai ya, cuma sampai mudhari'nya saja. Namun tetap wa ya'malu mudhari'uhu 'amalal madhi. Sama seperti kasus di atas. Kan begitu ya. Jadi namun tetap wa ya'malu mudhari'uhu 'amalal madhi. Dan apa saja fiilnya? Ya, fiil-fiil yang masuk kelompok kedua ini, wa hiya af'alul istimrar. Nah, af'alul istimrar apa saja? Ma bariha, ma zala, man fakka, ma fati'a. Wa ya'malu mudari'uhu 'amalal madhi. Iya. Wa ya'malu astaghfirullah. Mudari'uha afwan afwan. Iya, ya benar. Wa ya'malu mudari'uha 'amalal madhi. Iya. maaf ya asanta ya, tegur aja mas ya, kalau ada yang salah tegur aja. Baik, jadi mudhari'nya beramalan seperti amalan fi'il madhinya ya, sama kayak kasus di atas ya, karena fi'il amarnya gak ada ya, ya gak ada lah apa yang mau dibahas kan. Baik, dan fi'il-fi'ilnya adalah af'alul istimrar ya. Af'alul istimrar itu adalah ma zala, ma bariha, man fakka, ma fatiha, pokoknya yang selalu didahului oleh nafi itulah ya. Wa takunu daiman masbuqa bi harfi nafyin. Oh ya, di sini ada catatan. Wa takunu daiman, dan af'al istimrar ini selamanya didahului oleh nafi. Makanya kita pun ngelafazkan ya, menghafalkannya ma zala, huruf nafinya pun ikut. Jadi enggak pula kita hafalin zala, bariha, infakka, fatia, tapi huruf nafinya pun ikut. Sampai dalam hafalan huruf nafinya pun ikut. Apa penyebab ya? Karena wa takunu daiman masbuqatan bi harfi nafyin, kata beliau. Jadi wa takunu daiman masbuqatan. Hah? Oh, enggak mesti. Ya, harus nafi ya. Hanya saja di sini diambil ma karena mungkin itu yang terbiasa ya, barangkali enggak tahu juga ya kenapa yang selalu diambil ma. Oh, juga mungkin karena ma yang paling apa namanya? Yang paling sering disandarkan kepada fi'il madhi. Ya, begitu. biasanya ma yang paling sering disandarkan kepada fi'il madhi. Walau bisa saja pakai la ya. Baik, demikian. Dan bahkan bisa pakai lan kalau fi'ilnya fi'il mudhari, misalkan la yazal. Ya, lan yabrah kan begitu. Ya, bisa aja. Bahkan bisa pakai lam kan begitu. Pokoknya nafi lah. Yang penting nafi. Ya seperti di sini ma zala ma bariha ma faka ma fatiha. Jadi fiilnya itu sebetulnya cuma zala ya. Cuma bariha, cuma infaka, cuma fatiha. Terus ma-nya buat apa? Syarat. Ketentuan daripada af'al istimrar. Berarti kalau enggak ada ma-nya enggak bisa dibilang af'al istimrar, tepat. Kalau tidak ada, maksudnya bukan ma ya. Kalau tidak ada nafinya, maka tidak bisa dinyatakan sebagai af'al istimrar. Jadi dia bisa dinyatakan, bisa dilakopi ataupun bisa digelari af'al istimrar kalau didahului oleh nafi. Dan ini enggak ada fi'il amarnya. Cuma muncul, cuma ada fi'il mudhari'nya. Nah, jelas ini kelompok yang kedua. Jadi agak unik ini Kana dan saudara-saudaranya ini. Sampai-sampai dari sisi pentasrifannya aja Kana dan saudara-saudaranya ini terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok yang fi'il mudhari'nya ada, fi'il amarnya ada. Kelompok yang cuma fi'il amarnya cuma fi'il mudhari'nya saja yang ada. Kan begini. Bahkan dengan ada ketentuan tambahan lagi seperti di sini ketentuan tambahannya mesti ya, selamanya didahului oleh nafi. Contohnya la yazal, oh ya di sini ada contohnya. La yazalus salamu amalan muhibbaban. Muhabbaban ya. Iya, muhabbaban. Kemudian contoh lain lam yanfakka at-tiflu yabki. Ya, jadi pakai nafi ya, selalu didahului oleh nafi. Jadi bayi itu senantiasa menangis gitu ya. Oh, gara-gara ada lam tapi. Iya, lam yang fakka at-tiflu yabki. Ya kalau enggak ada lam ya tentunya marfu ya. Baik. Gimana? Fathah. Gimana? Oh, karena mudhaf. Iya, karena mudhaf seperti lam yafirra. Iya. Iya, lam yafirra. Jadi apa namanya itu jazmnya dengan jazmnya fi'il mudhaf itu dengan fathah sebagaimana yang bisa kita dapati di kitab tasrif kita yang hijau itu ya. Infa'ala. Iya, infa'ala. Jadi berarti infakaka itu aslinya ya. Infakaka. Kemudian diidghamkan karena dia mudhaaf jadilah infakka. Ini jumlah khabar. Iya, benar. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Ahsanta. Iya, khabarnya berupa jumlah fi'liyah berarti jumlah fi'liyahnya fi mahalli nasbin. Ya, tepat. Jumlah fi'liyah fi'ilnya ya beki, fa'ilnya mana? Mas Khidir, ya beki. Ya, fi'ilnya ya beki, fa'ilnya mana? Fa'il sejak kapan itu berada di depan fi'il? Bukankah kemarin baru kita pelajari fa'il itu adalah subjek yang terletak setelah fi'il? Nah, fiilnya ya beki, failnya mana? Jangan lupa pembahagian fail supaya mudah nemukannya. Pemir. Iya, mana pemirnya? Hah? Ya itu maksudnya. Ki. Oh, kafnya. Jadi kafnya. Kalau begitu fiilnya mana? Kalau kaf adalah kalau ki adalah dhamirnya maka fiilnya mana? Fiilnya yap itu ya. Fiilnya yap. Dhamirnya ki. Ya baki. Nah, mana fa'ilnya? Dhamir. Kalau begitu mana dhamirnya? Dhamirnya mustatir ya. Ya jadi ya baki itu adalah fiilnya ya. Ya beki adalah fiilnya. Fa'ul fiilnya ba ainnya kaf, lam fiilnya ya. Jadi ya beki adalah fiil mudhari. Lalu mana fa'ilnya berupa dhamir dan mana dhamirnya mustatir. Yang kembalinya ke siapa? Mas Khadir? Ya beki menangis. Iya. Dhamirnya mustatir, kembalinya dhamir itu kemana? Kemana kembalinya? Bayi itu senantiasa atau terus menangis gitu. Nah, kembali kemana? Dhamirnya kan mustatir. Ya kan, fa'ilnya kan berupa dhamir dan dhamirnya mustatir. Nah, dhamir yang mustatir itu kembalinya kemana? Ke lafaz mana? Masa gak tahu? Siapa yang nangis? Nah, siapa yang nangis? Bayi. Berarti dhamirnya kembalinya ke bayi, ke atifl, kan gini. Jadi berarti dhamirnya kembali kepada atiflu. Loh, kenapa gak langsung kita bilang aja atiflu yang sebagai fa'il? Gak bisa, begitulah kaedahnya. Ada apa? Ya. Kan dhamirnya berupa dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir tersebut kembalinya kemana? Ya, karena kan ketika ada dhamir, ketika contoh nih dia, ketika ada kata dia, berarti kan harus ada tempat kembalinya gitu loh. Ya kan? Ketika saya bilang dia, berarti kan harus ada tempat kembalinya. Misal saya bilang dia duduk. Nah, berarti dianya siapa? Mas Gulam, kan begitu. Ada tempat kembalinya. Nah, ini dia menangis. Dianya ke siapa? Ya, dianya ke atifl, begitu loh. Nah, paham? Terus lafaz dhamirnya mana? Ya, lafaz dhamirnya mustatir. Apa itu mustatir? Enggak punya lafaz. Jadi kalau lafaz dhamirnya enggak perlu dipertanyakan lagi karena memang lafaz dhamirnya mustatir. Jelas? Baik. Ada pertanyaan lain? Iya. Emang kan ngaturnya mustat, bayi itu senantiasa menangis. Iya, gitu? Bayi itu terus menangis. Terus menangis. Heeh. Lam yanfakka. Nafiannya di mana di kalimat itu? Oh, ini memang bukan nafi, makanya kan dari awal sewaktu kita membahas tentang akhwatu kana pada poin kedua, akhwatu kana hiya ini kan itu kan langsung diterangkan oleh muallif. Asbaha hadzal amsa bata litauqit. Itu maknanya litauqit, faedahnya litauqit. Kemudian sara litahawul, sara untuk apa namanya itu untuk pertukaran. Ya, kemudian mazal alaysa linnafyi, laisa untuk menafikan. Kemudian mazala ma bariha man fakka ma fatiha lil istimrar. Kemudian apa kayak kalimat tapi aja yang lambung aja. Gimana? Dia keluar kata senantiasa itu timbulnya dari mana? Lil istimrar, karena memang sudah dinyatakan, ya sudah dibakukan oleh orang Arab bahwa mazala fi'il ini, yaitu mazala ma bariha man fakka ma fati, atau dengan kata lain nafi, apa namanya, susunan yang terdiri dari nafi serta fi'il zalas, fi'il bariha, fi'il infakka dan fi'il fatiha, itu bermakna istimror gitu. Itu sudah terbakukan gitu. Langsung dia pakai huruf. Iya, jadi sudah terbakukan. Jadi huruf nafinya enggak harus ma ya. Huruf nafi serta susunan huruf nafi. Ya, di sini pakai lam. Susunan huruf nafi serta fiil apa namanya? Fiil zala, fiil bariha, fiil infakka dan fiil fatiha ini disebut dengan af'al istimrar. Gitu loh. Jadi, ya memang jangan kalau kita sudah memaknai susunan tersebut dengan senantiasa, jangan dimaknai lagi simanya. Kalau mau dimaknai simanya, maka maknai pula zalanya, gitu loh. Ya, contoh infaka, infaka apa itu? Zala hilang. Nah, mazala berarti tidak hilang, tidak hilang berarti senantiasa, gitu loh. Gitu loh. Jadi jangan dimaknai lagi tidak senantiasa, malah jadi kacau dia, gitu ya. Jadi istimror dia, jadi terus menerus. Kenapa? Kenapa bisa terus menerus? Karena nggak hilang, kayak karena nggak hilang hilang ya, jadi terus menerus, gitu loh. Kedua arti itu jadi satu. Iya, gitulah dia. Tadi, oh, kira-kira. Saya memaknai ini, nanti nggak ada bayi yang nggak nangis, gitu. Karena ada lam itu nggak ada bayi yang nggak nangis. Oh, karena nggak ada lam. Oh, karena ada lam tadi ya. Ya, jadi maksudnya bayi tersebut terus menangis gitu loh. Bayi tersebut terus menangis. Sama. Ya, jadi mazil tu apa namanya, mazil tu kok iman ya, aku terus berdiri gitu. Terus ya. Iya, terus berdiri kan gitu. Gitu. Iya, gitulah kira-kira. Atau mazil tu apa namanya? Ma'kuban umpama. Ya, aku terus kena ikop kan gitu. Gimana? Tunya oh mazil tu tadi. Nah. Iya, fi mahalli rafin. Taknya itu tak mampu mah fi mahalli rafin sebagai isim mazala. Iya. Sebagai isim mazala. Nah, begitu dia. Jangan bilang sebagai fa'il ya. Karena di sini enggak dibilang fa'il. Ya. Di sini tidak ada fa'il. Iya. Betul. Jadi bukankah setiap fi'il butuh fa'il? Ya, bukan setiap fi'il butuh fa'il ya, tapi yang lebih tepatnya adalah setiap fa'il butuh fi'il, karena fi'il majhul enggak butuh fa'il. Ya. Jadi sebetulnya bukan setiap fi'il butuh fa'il ya. Yang tepat itu setiap fa'il butuh fi'il. Kan gitu. Karena enggak mungkin dibilang fa'il kalau fi'ilnya enggak ada. Wallahu a'lam. Karena ada fi'il majhul yang mana jelas kita tahu fi'il majhul enggak butuh fa'il. Malahan. Ya, demikian. Jadi kadang-kadang memang apa namanya, ada banyak statement-statement yang kita keluarkan yang punya banyak celah kelemahan gitu. Ya awal niatnya baik ya, niatnya bagus agar lebih memudahkan pemahaman kepada orang lain. Cuma kadang-kadang ada celah kelemahan gitu. Jadi kalau bisa kita buat statement yang jauh lebih baik yang tidak ada celah kelemahannya, pakailah itu. Kemudian yang ketiga ya, kelompok yang ketiga. Fi'lani jamidani la ya'ti minhuma mudari'un wala amrun. Jadi fi'lani jamidani la ya'ti minhuma mudari'un wala amrun. La ya'ti, kenapa jazm? Ya'ti maksud saya, mas apa namanya, mas Rayyan. Ya'ti, kenapa jazm? Fi'lani jamidani la ya'ti minhuma mudari'un wala amrun. Kenapa ya'ti jazman? Kenapa majzum dianya? La ya'ti enggak jazm. Fi'il madhinya maksudnya. Ini kan fi'il mudhari ini. Bukan la nafi. La nafi bukan la nahi. Oh, bukan la nahi. Jadi berarti ya'ti tidak jazm gitu maksudnya. Kalau tidak jazm kenapa dari ata ya'ti. Terus kenapa dia sukun kalau enggak jazm? Ya'ti enggak tahu kenapa dia sukun. Baik. Kenapa dia sukun, Mas Hulam? Kalau memang betul enggak jazam kata Mas Rayyan. Karena sikol. Maksudnya apa yang sikol nih? Ya. Ya aja sikol, orang ya ada kok sikol. Sebelumnya kasrah. Iya, benar. Terus kenapa dia disukunin gitu loh. Kalau memang dia enggak jazam kenapa dia sukun gitu? Ini dan kita lanjutin. tidak menjazamkan. Betul, tepat. Akala yakulu la yakulu. Tepat. Nah, ya. Kalau ini kan dia kata yakfi. Iya. Bukan darok. Hah? Iya, maka saya tanya, kenapa sukun? Intinya kan yang apa namanya? Yang terfakta di sini bahwa dia sukun kan gitu ya. Hah? Iya, dhamma muqaddara. Lalu kenapa ujung-ujungnya jadinya sukun gitu loh? Kenapa Mas Guna? Mas Santo? Karena berat, iya. Apa yang berat? Kata saya tanya. Hah? Iya. Ya, yang berat adalah dhamma ya. Maksudnya jangan bilang ya. Tadi jawaban Mas Ghulam dia bilang ya. Kalau ya-nya berat, seharusnya ya-nya enggak disebutin. Ini masalahnya ya-nya kan tetap disebutin. Berarti yang berat bukan ya. Lalu yang berat apa? Dhammahnya yang berat. Nah, maka iya, yu. Benar. Dhammahnya berat bagi si ya. Maka muncul lagi pertanyaan saya, kalau memang dhammahnya yang berat bagi huruf ya, kenapa bisa dhammah itu berat bagi huruf ya? Iya, karena sebelumnya kasroh. Jadi artinya apa? Tidak selamanya juga dhammah berat bagi huruf ya. Enggak selamanya. Kenapa? Ya kita bisa dapati yuf'alu. Ya, yudrabu itu ya dan dhammah. Tapi apa? Karena sebelumnya enggak kasroh, maka enggak ada masalah. Gitu loh. Nah, jadi di sini kenapa enggak bisa kita bilang ya tiu seperti ya kulu atau ya jelisu? Kan gitu. Kenapa kita enggak bisa bilang ya tiu? Karena berat si dhammah tadi untuk si huruf ya, karena huruf sebelumnya kasrah. Mafhum kira-kira? Nah, sehingga ketika ditanyakan apa tanda rafa'nya, maka mau enggak mau pun jawaban kita dhammah muqaddarah. Jadi itulah alasan muqaddarahnya. Simpelnya alasan muqaddarahnya lithiqal. Ya, tapi kita harus pahami thiqal ini apa. Maksudnya alasan thiqalnya apa, kan begitu. Nah, demikian. Jelas? Karena jawabannya karena berat penyebutannya gitu. Iya, karena berat dhammah bagi si huruf ya. Begitu. Biasanya bahasanya listisqali alaihi listisqali alaiha ad-dhammatu. Yang harokat yang berat bagi huruf ya. Ya, apabila huruf sebelumnya kasrah. Nah, harokat yang berat bagi huruf ya apabila huruf sebelumnya kasrah adalah dhammah dan kasrah. Berarti kalau fathah enggak? Enggak. Jadi andai kata ini fathah ya'ti ya, iya jangan bilang ya'ti ya. Kalau sebelumnya dhammah juga berarti enggak. Cuma kasrah. Jadi dhammah harokat yang berat bagi huruf ya apabila huruf sebelumnya dhammah hanyalah apabila huruf sebelumnya kasrah hanyalah dhammah dan kasrah. Begitu. Sebelumnya kasrah berat. Ya-nya kasrah, sebelumnya juga kasrah berat. Kan gitu. Ya-nya fathah, sebelumnya kasrah enggak berat. Ya-nya dhammah, sebelumnya enggak kasrah, enggak berat. Ya-nya kasrah, sebelumnya enggak kasrah, enggak berat. Tahu kira-kira. Ingat, bisa diingat itu. Nah, jelas? Ya, jadi kuncinya adalah huruf sebelumnya. Jadi kuncinya di huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya kasrah, maka berat bagi huruf ya tersebut harakat dhamma dan harakat kasrah. Cuma dua ya, harakat fathah enggak? Jadi kuncinya di huruf sebelumnya. Kasrah berat. Kasrah ke dhamma juga berat. Tapi contohnya misalnya contoh yang kasrah ke kasrah. Misal apa ya misalnya? Ya kulu kalau misalkan untuk anti gimana? Tak kulina. Iya, kamu ya. Tak kulina. Ya tiu. Enggak bisa ya. Ya harusnya apa? Ya ti kan gitu. Tapi ini kita aslikan dulu. Ya tiu. Kalau tadi tak kulu jadinya tak kulina, berarti ya tiu jadinya tak tiina. Nah, itu berat. Tak tiina itu berat. Ta'tiyina, itu berat. Nah, karena berat berarti bagaimana? Karena berat berarti harus di ya seperti ya'tiyu tadi. Karena berat berarti disukunkanlah si dhamma tadi. Nah, begitu pula dengan ta'tiyina, karena berat maka si kasrohnya maka disukunkanlah ya-nya. Maka jadilah berarti ta'tiyina. Ya, ada dua ya-nya ya, ta'tiyina. Karena bertemu dua sukun, maka dibuanglah yang satu, jadilah ta'tiyina. Nah, begitu. Ya, itu kaidah hilal ya. Nah, jelas ada pertanyaan lain? Jadi fi'lani jamidani, ini kelompok yang ketiga, fi'lani jamidani la ya'ti minhuma mudari'un wal amr. Dua fi'il baku. Dua fi'il yang baku yang tidak muncul darinya mudari' dan amarnya. Makanya dibilang jamidani, baku. Dan apa saja fi'ilnya itu? Wahuma, berarti ada dua, laisa wa madama. Laisa dan madama. Ini juga catatannya, sebenarnya fi'ilnya cuma lah dama, namun di sini didahului oleh ma masdariyah, yaitu ma. Apa huruf masdariyah, yaitu ma. Wa madama. Nah, demikian. Bukan, bukan. Ini diterangin nih. Ada keterangannya kok, kita bacakan dulu. Wa tusamma ma allati tasbaqa sabiqa yasbuku atau sabiqa yasbaku. Ikhwah. Lupa saya. Allati tasbaqu. Tasbaqu ya. Sabiqa yasbaku. Coba lihat terus. Lupa saya. Ya, enggak ditulis juga di sini garisnya. Yasbiku. Ya, sabaqo yasbiku. Sabaqo yasbiku. Jadi allati tasbiqu dama ma al-masdariyah adz-dzarfiyah. Jadi dan ma ya, yang mendahului fi'il dama tersebut itu dinamakan dengan ma al-masdariyata adz-dzarfiyata. Jadi dinamakan dengan ma al-masdariyata adz-dzarfiyata wa yushtaratu fi ma dama ayasbiqaha jumlatun. Dan disyaratkan pada ma dama ini harus ada sebelumnya sebuah jumlah. Ya, ini ketentuan penggunaan fi'il madama. Ataupun ya lah fi'il madama lah kita bilang ya. Atau fi'il libayanil muddah ini. Iya, harus didahului oleh jumlah. Nah, begitu. Jadi, inilah jawaban untuk pertanyaan ma-nya itu ma apa? Yaitu adalah ma al-masdariyah adz-dzarfiyah. Ya, jadi ma masdariyah bukan ma nafi. Dan kemudian ketentuan penggunaan madama mesti ada jumlah sebelumnya. Iya. Masdar sebagaimana yang kita ketahui itu adalah sebuah sirah dari salah satu sirah-sirah fi'il. Iya. Salah satu dari sirah-sirah isim. Betul. Iya. Nah, karena kita tahu bahwa dia adalah isim, berarti ma al-masdariyah, kenapa dibilang ma ini adalah ma al-masdariyah, berarti ma yang berfungsi untuk mengisimkan si fi'il, itulah maksudnya. Jadi di mana dama ini adalah fi'il, tapi saat dia kemasukan ma al-masdariyah, maka susunannya ini menjadi sebuah masdar. Iya, menjadi sebuah masdar. Nah, oleh karena itulah kenapa masdar itu nggak bisa sekonyong-konyong muncul. Yang berarti mau nggak mau sebelumnya harus ada jumlah. Begitulah katanya. Ayas biqoha jumlah. Ya, intinya harus didahului oleh sebuah jumlah. Ya, karena memang dia masdariyah ini. Adz-dzarfiyah. Masdariyah, dzarfiyah. Ya, simanya ini. Ya, kenapa digelari dengan masdariyah ma-nya? Karena dia membuat fi'ilnya menjadi masdar, menjadi isim. Fi'il dama ini tadi, Mas. Iya, fi'il dama ini. Jadi isim. jadi isim. Contoh, ya ribu fil atau isim? Fil. Ketika ada an, di mana kita tahu an juga seperti ma digelari sebagai an al-masdari ya, ya, huruf masdari, huruf yang memasdarkan, maka saat an memasuki yabrib, jadilah an yabriba yang ya, yang membuat statusnya menjadi masdar. Gitu. Iya, betul, itulah dia masdar muawwal. Nah, inilah yang dinamakan dengan masdar muawwal. Kenapa kita bilang muawwal? Karena memang ta'wilan, jadi-jadian, buatan. Itulah kenapa dibilang muawwal. Sebab ditakwil dia. Zorfnya itu zorf keterangan waktu. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan zorfiyah? Yang dimaksud dengan zorfiyah bersifat zorf. Ya, bersifat wadah. Wadah, sebagaimana yang sudah kita ketahui di dalam bahasa Arab, imma makan, imma zaman. Nah, tentunya kalau di sini apa? Zaman. Karena libayanil muddah. Kan begitu. Itulah kenapa ma-nya disebut dengan ataupun berfungsi sebagai masdariyah dzarfiyah. Jelas ya? Jadi dzarf itu bersifat wadah. Wadah yang ada di dalam bahasa Arab, kalau enggak makan zaman. Makanya nanti kita akan kenal akan apa namanya? Akan dapati istilah dzarf zaman, dzarf makan. Nah, begitu. Dzaraf ini kalau di bahasa Indonesia kan pada gitu lah. Pada, di, itulah dzaraf itu. Kalau kita bahasa Indonesia kan. Nah, jelas? Atas ini dimaksud dzaraf ada atas. Atas yang mana nih maksudnya? Ala. Bukan yang ala. Bukan ala. Ya, fauqa ya. Ya. Kalau fauqa dzaraf. Iya. Ya, jadi kalau tempat itu, ya kalau memang dia wadah tempat, maka itu dzaraf. Nah, begitu. Adapun ala itu apa namanya ya? Itu harf ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu konjungsi. Itu konjungsi apa namanya? Tugas ya, kata tugas. Ya, kalau ala itu tugas, bukan dzaraf. Makanya bisa dibilang sebenarnya nggak ada bahasa Indonesia untuk ala gitu. Ya mau nggak mau jadinya apa? Bahasa Indonesianya di dan atas, di atas gitu. Wallahu a'lam. Nah, bisa mengartikan master muawwal ini kayak inilah, alias di koha itu apa sih? Yang ya seperti tadi, ya ribu kan gitu ya, ya ribu. Bahasa Indonesianya apa? Sedang memukul. Nah, ketika ada an, maka yadribu pun berubah menjadi masdar. Ya, yang kita sebut dengan masdar ta'wilan. Berubah menjadi masdar. Nah, masdar asli dari yadribu adalah dorban. Apa kita bahasa Indonesiakan untuk dorban? Pukulan. Berarti ayadriba pukulan. Ya, begitulah kita bahasa Indonesiakannya. Kalau memang mau tetap kita sesuaikan ataupun kalau memang kita ingin menerjemahkan secara laterlek begitu. Jadi ayat riba artinya pukulan. Iyalah, begitulah. Karena memang fungsinya adalah masdar. Adapun kalau di bahasa Arab ya, itu tidak hanya berfokus ke makna, tidak hanya berfokus ke masalah apa namanya itu penerjemahan, tapi lebih kepada kebutuhan dia harus diisimkan gitu. Ya, kebutuhan dia harus diisimkan. Misal sebagai contoh, kita tahu bahwa maf'ulun bih. Ya, ini sebagai contoh mudah supaya bisa dipahami. Kita tahu bahwa maf'ulun bih itu kan berupa isim, objek maksud saya. Misal saya mukul Ali, saya melihat kipas, saya membangun rumah, ya kan itu semua isim ya. Rumah, Ali, kipas kan gitu. Itu kan isim. Tapi ada kalanya nanti objek itu atau maf'ulun bi itu bukan berupa isim. Misalnya apa? Saya menginginkan fi'il atau bukan? Fi'il. Saya menginginkan saya inginlah kita bilang. Saya ingin ataupun saya ingin pergi umpamanya. Saya ingin itu kan fi'il ya. Kan saya ingin pergi. Pergi fi'il atau bukan? Fi'il. Ya, bukan isim kan? Nah, apa yang diinginkan? Pergi. Jadi bagaimana ketika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, di mana kita tahu bahasa Arab enggak ada maf'ulun bih berubah fi'il, maka solusinya diisimkanlah si pergi tadi. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan huruf-huruf masdariyah begitu. Itu salah satu contohnya. Jadilah ana uridu, atau enggak perlu ada ananya, uridu an azhaba, aku mau pergi. Begitulah dia. Dan huruf masdariyah nah. Ini apa aja? Gak hafal saya. Huruf masdariyah ada yang menasabkan, ada yang tidak. Enggak semuanya huruf masdariyah. Iyalah, an huruf masdariyah. An ya. Oh, lan bukan. Lan bukan. Ya. Enggak semua huruf masdariyah menasabkan, dan enggak semua huruf nasab adalah masdariyah ya, jangan salah. Enggak semua huruf nasab adalah masdariyah begitu. Iya. Nah demikian. Jadi untuk huruf masdar ini ada selain ma itu ada. Ada. Ya selain dari an dan ma kan ada yang lain lagi. Ya cuma saya lupa ya apa aja. Nanti insya Allah kita pelajari. Ya, insya Allah apa aja huruf masdar ya. Nah jelas sampai di sini. Ya contohnya seperti lan yantasiral aduwu ya didahului oleh sebuah jumlah barulah madamat ta'awun qa'iman. Jadi lan yantasiral aduwu madamat ta'awunu qa'iman. Kita cukup dulu sampai di sini lah ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk malhudahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.